adalah kata-kata tanpa aksi yang nyata. Celakanya, terlalu banyak orang mampu menabur kata-kata mutiara. Indah menyusunnya, enak dibacanya. Bahkan menjadi kutipan di sana-sini dipakai oleh banyak orang. Tapi kata-kata itu tinggal kata-kata. Karena yang berkata tak pernah melakukannya. Ironis, itu kata yang pantas menggambarkannya. Sehingga kata-kata tak seindah fakta. Itu pasti sangat berbahaya. Kata-kata bisa jadi hanya sekedar iklan belaka. Indah di gambarnya, buruk di kenyataannya. Mari membuat kata-kata menjadi kata-kata yang berharga. Karena itu, pikirkan sebelum mengucapkan. Apakah bisa melakukan? Atau justru yang Anda lakukan berlawanan dengan apa yang Anda katakan? Karena itu akan menimbulkan banyak kekecewaan dan memberi dampak yang tak baik di mana kata-kata diucapkan. Hanya bicara itu mudah, hanya berkhotbah semua orang bisa, tapi melakukan itu yang luar biasa. Membuat kata-kata menjadi punya tenaga. Kata-kata yang hampa, sia-sia. Seperti terucap di kencangnya angin. Tertiup, lenyap dalam sekejap. Tak ada makna yang tersisa. Bahkan, orang tak lagi bisa mengingatnya. Tapi kata-kata yang nyata dalam tindakannya akan menjadi kenangan yang tak pernah lekang dari ingatan. Selamat menghindari kata-kata yang hampa dan memiliki kata-kata yang punya kuasa. Bersama saya, Bigman Sirait.